Jangan lupakan aku saat kita bersama bercanda tertawa saling berbagi rasa. Kini kita berpisah, semoga kau bahagia dengannya. Meskipun diri ini tak rela, ku hanya bisa tinggal sayangku. Semoga kau bahagia bersamanya meski diri